Mitra bisnis, salah satu persoalan besar di tahun 2011 adalah masih maraknya kasus korupsi. Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan, realisasi instruksi Presiden tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terlaksana hanya 74%. Belum maksimalnya pencapaian itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya lemahnya koordinasi antar kementerian atau lembaga. Untuk mengetahui seperti apa prediksi langkah-langkah pemberantasan korupsi di tahun 2012, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistio. Pak Hermawan, seperti apa Bapak melihat langkah-langkah pemberantasan korupsi di 2012? Ah ya begini-begini aja, karena apa? Makin berani makin canggih KPK dan instrumen tipikor kejaksaan maupun polisi, makin canggih juga koruptor-koruptor itu kan main gitu. Sekarang ini kan kita tidak ada rasa bahwa korupsi itu salah gitu loh. Kenapa? 1 juta kita korupsi, 100 ribu untuk masjid, 200 ribu untuk anak-anak yatim piatu, 200 ribu lagi untuk pencitraan, 500 ribu keluar. Yang 500 kita makan sendiri. Pahlawan kok kita. Mantan-mantan koruptor yang sudah dihukum, diberi panggung misalnya. Saya agak kesel juga itu sama Andi Noya itu. Dikasih panggung ngomong, oh saya nggak korupsi. Udah dihukum sekian tahun kok. Jadi akan makin canggih juga. Dan catat baik-baik bahwa setiap survei yang untuk kelas bawahnya, sampai kelas menengah bawah lah, untuk kelas bawah itu terutama yang masa mayoritas itu, isu korupsi tidak pernah menempati isu prioritas nomor satu. Korupsi itu hanya isunya menjadi concern kelas menengah. Kelas atas enggak, karena mereka pelaku korupsinya kan gitu. Isu yang menjadi prioritas nomor satu itu selalu lapangan kerja. Dua, pendidikan. Korupsi itu kesekian, biasanya keempat, kelima, kadang kedelapan gitu. Artinya apa? Dengan sikap publik seperti itu, jangan mimpi ada pemberantasan korupsi lebih baik. Gak ada itu. Apakah tidak akan lebih baik meski dengan terpilihnya jajaran pimpinan KPK yang baru, Pak? KPK itu cuma 5 orang. Ya. Terus 5 orang itu yang sekarang tidak ada polisinya. Tidak ada polisinya. Nah, sementara deputi-deputinya sampai personil penyidiknya itu kan 70% polisi. Sisanya jaksa. Yang penyidik independennya KPK itu cuma nggak sampai 10%, 5%-an mungkin. Hanya staff-staff aja. Sekarang kalau polisinya bilang, ah kita nggak punya orang di situ, biarin aja. Emang bisa jalan? Terus jaksa ini kan, apa, bisanya menginjak dan memaksa gitu kan. Jangan mimpi juga ada di situ. Nggak bisa ini gitu. Enggak lah, kalau menurut saya, ini cuma macan ompong gede di media aja. Contoh kasus. Ada nggak yang bisa bongkar soal kontrak karya, soal jatah BBM, soal dari hulu ke hilir khusus untuk energi di SDM di Pertamina itu triliunan itu. Triliun bukan miliar, kalau hanya MM itu masih ember itu. Ini surat T ini. Demikian Hermawan Sulistio. Saya Wendy Lim.